Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan terakhir masih dalam bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallah faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Tepatnya pada perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, yaitu ajibtu liqawmin araful isnada wasihhatahu wayadhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran kepada suatu kaum yang mereka sebenarnya telah tahu tentang sanad hadis dan kesahihannya, namun lebih memilih pendapatnya Sufyan. Wallah ta'ala yaqulu, sementara Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Atadrimal fitnah al fitnatu asyirqu la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaik fayahlik. Nah, sampai di sini. Dan Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid, beliau menjelaskan beberapa hal terkait pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ini. Beliau mengatakan qawluhu arafu al-isnada. Ucapan Imam Ahmad, aku heran kepada suatu kaum, arafu al-isnada, yang mereka telah tahu soal sanad. Ay isnadul hadis wasihatuhu. Maksudnya adalah sanad hadis dan kesohihannya. Karena dalam hadis itu ada yang disebut dengan sanad, dan di antara yang paling penting dalam sebuah hadis adalah memperhatikan bagaimana keadaan sanadnya. Sanad itu sendiri atau isnad boleh dikatakan sanad, boleh juga kita katakan isnad, sama saja, tidak ada bedanya. Pengertiannya adalah silsilatul ruwat al-musilatu ilal matni. Sanad atau isnad itu adalah urut-urutan nama rawi-rawi hadis yang menyampaikan kepada matan. Matan itu sendiri artinya adalah teks hadis. Suatu hadis bisa dikatakan sahih ketika keadaan sanadnya baik, di mana seluruh para rawi yang ada padanya saling mendengar antara satu dengan yang lainnya. Karena urut-urutan rawi dalam sanad itu guru dan murid. Nabi, kemudian muridnya sahabat, sahabat punya murid namanya tabi'in, tabi'in punya murid lagi tabi'u tabi'in, dan terus ya. Ketika semua rawi yang ada dalam sanad itu saling mendengar, sampai kepada Nabi, sebelumnya kepada sahabat, maka hadis bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Karena itu sekali lagi, Pengetahuan soal sanad atau isnad sebuah hadis itu sangat penting sekali. Imam Ali Ibn al-Madini, salah seorang dari gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan ilmu sanad nisfu ilmil hadis. Ilmu tentang sanad atau isnad itu setengah dari ilmu hadis. Jadi kalau kita mau menguasai, mau mempelajari tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau kita dituntut untuk mempelajari sanad, mempelajari isnad, mengetahui satu demi satu rawi-rawi hadis. Dan pengetahuan soal rawi-rawi hadis dengan keadaannya itu tidak banyak yang menguasainya. Hanya ahlul hadis, orang-orang yang memang meluangkan seluruh waktunya untuk menelaah dan meneliti, dan itu butuh waktu yang lama. Baru mengetahui ilmu tentang sanad itu baru setengah dari ilmu hadis. Makanya di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, saya heran kepada suatu kaum yang mereka sebenarnya tahu tentang sanad. Beliau tidak mengatakan arafu al hadis, tahu tentang hadis, tidak, tapi yang beliau sebutkan adalah tahu tentang apa? Sanad. Kenapa? Karena kesohihan sebuah hadis sangat bergantung sekali kepada keadaan sanadnya, urut-urutan para perawi yang membawa hadis tersebut. Dan kesohihan sanad, keabsahan suatu sanad itu termasuk salah satu syarat dari syarat hadis yang disebut sahih. Qala fa idza sahha isnadul hadis fa huwa sahihun inda ahli hadis wa ghairihim minal ulama. Apabila sanad hadisnya sahih, yang disebut sahih itu kembali ke tadi, di antaranya masing-masing rawi yang terdapat dalam sanad itu saling mendengar. Murid mendengar dari gurunya. Jika sahih sanad hadis, fahuwa sahihun, maka hadis itu menjadi sahih menurut ahli hadis dan selainnya dari kalangan para ulama. Nah, qala wa Sufyan, dalam pernyataan Imam Ahmad tadi disinggung satu nama, nama yang sebenarnya tidak asing, salah seorang tokoh besar terkemuka di dalam Islam. Kata Imam Ahmad, aku heran kepada suatu kaum yang sebenarnya mereka tahu sanad hadis dan kesohihannya, tapi lebih memilih pendapat siapa? Sufyan. Ini bukan orang yang sembarangan, tokoh besar, salah satu dari imam mazhab, punya pengikut. Qala huwa Tsauri al-imamu az-zahid. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan az-Tsauri, Sufyan bin Abdullah az-Tsauri. Al-imamu az-zahid, seorang imam dikenal zuhud. Al-abidu, ahli ibadah. Al-thiqatu, thiqah, kuat hafalannya. Al-faqihu, faqih, alim, paham tentang berbagai macam persoalan fikih. Wa kana lahu ashabun yakhudhuna anhu. Beliau memiliki sahabat-sahabat pendukung-pendukungnya, pengikut, ya'khudzuna anhu, yang senantiasa mengambil berbagai macam pemahaman tentang fikih dari beliau rahimahullah. Wa madhhabuhu masyhurun, madhhabnya Sufyan ini madhhab yang populer, masyhur, sekalipun kaum muslimin pada umumnya lebih tahu empat madhab saja daripada madhab yang lainnya. Padahal kalau bicara soal madhab, maka tidak terbatas hanya empat saja. Ada banyak madhahib di dalam Islam. Madhab Sufyan, madhab Al-Auza'i, ya, banyak sekali. Madhabuhu masyhurun yadhkuruhu al-ulama rahimahumullah fil kutub allati yadhkuru fiha madhahibul a'immah. Sekali lagi, madhabnya Sufyan masyhur, populer, dikenal, disebutkan oleh para ulama, semoga Allah merahmati mereka, dalam kitab-kitab yang memang kitab tersebut menyebutkan madhab-madhab para imam, para ulama. Jadi ada beberapa kitab yang punya ciri disebutkan seluruh madhab-madhab dalam Islam, pendapat-pendapat tokoh-tokoh imam besar yang memiliki pengikut. Katamhid Ibnu Abdul Bar misalnya, seperti kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar, kitab besar. Wal Istidkar, dan juga kitab Al-Istidkar, sama punya Ibnu Abdul Bar. Wa Kitabul Isyraf ala Madzahibil Isyraf Ibnu Al-Mundhir karya Ibnu Al-Mundhir. Kemudian juga Al-Muhalla Ibnu Hazm karya Imam Ibnu Hazm. Kemudian Wal-Mughni, kitab Al-Mughni li Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Hambali. Wa ghairu haula, dan selain mereka sangat banyak. Ya. Dari kitab-kitab mereka lah kita mengenal bahwa mazhab-mazhab fikih dalam Islam itu banyak sekali. Tidak hanya terbatas pada empat madhab saja. Walaupun yang empat ini memang cukup populer di telinga kita, khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Sehingga ketika disebutkan madhab Sufyan, madhab fulan itu aneh. Ya, padahal sebenarnya ada. Dan mungkin kenapa lebih dikenal empat madhab? Karena cenderung para pengikutnya lebih banyak. Ya, para pengikutnya lebih banyak, dan mereka hidup lebih belakangan daripada Imam Sufyan, Ats-Tsauri, dan juga imam-imam yang lainnya. Faqaulul Imam Ahmad rahimahullah, maka ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu, saya heran dari suatu kaum yang sebenarnya mereka telah tahu tentang sanad hadis dan kesohihannya, namun lebih cenderung memilih pendapat Sufyan. Itu merupakan ingkarun minhu lidzalika, bentuk pengingkaran dari Imam Ahmad atas hal tersebut. Beliau mengingkari. Keheranan yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala itu sebenarnya sebagai bentuk apa? Pengingkaran. Itu hal yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Kalau sudah ada hadis jelas sahih, ya tinggal itu yang dipegang. Enggak perlu kemudian mencari pendapat dari seorang imam. Siapapun itu, termasuk Sufyan. Ya. Wa annahu ya'ulu ila zaigil qulub alladhi yakunu bihil mar'u kafiran, dan yang demikian itu bisa mengantarkan kepada penyimpangan dalam hati, alladhi yakunu bihil mar'u kafiran, yang dengannya seseorang bisa menjadi kafir. Ini bahayanya. Nah, bagaimana tidak, kalau hadis sudah ditinggalkan, tidak lagi percaya kepada hadis, tidak lagi dijadikan sebagai sandaran dalam mengamalkan perintah agama, maka pasti menyimpang jauh dan tersesat. Tidak menutup kemungkinan sampai pada tingkatan kafir. Orang kalau sudah gak percaya, jangankan tidak percaya sama sekian hadis, satu hadis saja kalau tidak diimani, tidak dipercaya, bisa menyebabkan apa? Kafir. Ya. Qala wa qad ammatil balwa bihadzal munkar. Kemungkaran ini sudah mendunia. Ya. Merata. Ammat al balwa. Khususan mimman yantasibu ilal ilmi, khususnya pada orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Nasabu al-habaila fi saddi anil akhdhi bil kitabi was sunnah. Mereka memasang tali untuk menghalang-halangi orang mengambil Quran dan sunnah. Wa saddu an mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amrihi wa nahyihi. Dan mereka menghalang-halangi orang untuk mengikuti Rasul, mengagungkan perintahnya dan larangannya. Jadi pelakunya bukan orang biasa, tapi justru orang-orang yang dikatakan memiliki apa? Ilmu, dicap alim, dipanggil ustadz, kiai. Ya. Ini yang justru menjadi para pelakunya. Ketika dihadapkan pada satu permasalahan, yang justru dipilih adalah pendapat seorang tokoh, seorang imam, padahal hadisnya sudah jelas ada. Nah, kalau orang awam, orang yang jahil, sebenarnya lebih natural, ya, lebih bersih, polos. Kadang-kadang dikasih hadis, dia baca, dia tahu, dia dengar, langsung nerima. Uniknya yang justru pertama kali menampakkan penolakan bahkan penentangan itu adalah orang yang punya ilmu. Ya. Ini termasuk salah satu yang terjadi, ya, bagian dari keanehan dunia. Ya. Seharusnya kan orang yang berilmu yang lebih tunduk, lebih menampakkan penerimaan yang sempurna kepada hadis Rasul, karena dia tahu kalau salah satu sumber agama dalam Islam itu apa? Hadis. Tapi yang terjadi malah kebalikan. Makanya orang yang berfatwa tanpa ilmu itu lebih sesat dibandingkan dengan orang yang bodoh, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Lebih sesat daripada orang yang bodoh. Qala fa min dzalika qauluhum, salah satu contohnya ucapan mereka, la yastadil bil kitabi was sunnah illa al mujtahid. Enggak boleh ada yang berdalil dengan kitab dan sunnah kecuali mujtahid. Mujtahid saja yang boleh berdalil dengan kitab dan sunnah. Kalau kita mah apa? Begitu. Provokasi sebenarnya. Kalau ucapan ini muncul dari orang yang katanya punya ilmu. Provokasi apa? Provokasi supaya orang itu meninggalkan Quran dan sunnah. Udahlah, gak usah capek-capek. Biarkan para ulama saja, para mujtahid saja yang berdalil dengan Quran dan sunnah. Kita mah ikut saja. Apa kata fulan, apa kata alan, apa kata kiai ini, apa kata kiai itu. Wal ijtihadu qad inqata'a wa yaqul hadha alladhi qalattahu a'lamu minka bil hadis wa binasikhihi wa mansukhihi. Masih kata mereka, dan ijtihad sekarang kan sudah terputus. Wa yaqul, dan mengatakan hadzal ladzi qalatahu, tokoh ini yang kamu ikuti lebih tahu daripada kamu tentang hadis, tentang nasikh dan mansukhnya. Jadi cukup ikuti tokoh itu saja, cukup ikuti kiai saja, cukup ikuti apa kata ustaz saja, sudah, enggak usah cari tahu hadisnya, cari tahu Al-Qur'annya. Karena tokoh ini, ustaz ini, kiai ini yang kamu ikuti itu jauh lebih berilmu daripada kamu tentang hadis, tentang nasikh dan mansukhnya. Wa nahu dzalika minal aqwal allati ghayatuha tarku mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ucapan-ucapan semisalnya yang tujuan utamanya adalah supaya orang itu meninggalkan ittiba kepada rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang padahal beliau sallallahu alaihi wasallam enggak berbicara dari hawa nafsunya. Wal i'timadu 'ala qawli man yajuzu lahu, man yajuzu 'alaihi al-khata'. Dan tujuan utama lainnya adalah bersandar kepada pendapat yang man yajuzu 'alaihi al-khata', yang mungkin saja salah. Wa ghairuhu minal a'immati yukhalifuhu wa yamna qawlahu bidalil. Dan selainnya dari para imam-imam, yukhalifuhu wa yamna qawlahu bidalil, menyelisihi dalil dan melarang berbicara dengan dalil. Fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dhul ilmi la kulluhu. Padahal enggak ada seorang imam pun melainkan padanya ada sebagian ilmu, la kulluhu, tidak keseluruhannya. Bagaimanapun kedudukan seorang imam, seorang tokoh besar, ilmu yang ada padanya hanya sebagiannya, tidak keseluruhannya. Oleh karena itu tetap sangat mungkin untuk salah. Beda dengan dalil Al-Quran, jelas kalam Allah. Beda dengan hadis yang sahih, yang jelas merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka bagaimana bisa ada orang yang menghalang-halangi manusia untuk berpegang teguh kepada sesuatu yang dijamin kebenarannya, kemudian mengajak untuk bersandar kepada sesuatu yang enggak ada jaminan kebenaran di dalamnya. Malah yang ada justru kemungkinan salah. Nah, qala fal wajibu ala kulli mukallafin idza balaghahu ad-dalil min kitabillah wa sunnati rasulihi wa fahima ma'na dhalik an yantahiya ilaihi wa ya'mala bihi wa in khalafahu man khalafahu. Maka yang wajib bagi setiap mukallaf, setiap muslim akil baligh, ya, itu Abdurrahman Firdan, apa mukallaf, apa mukallaf, nah, tahu kan, sini duduk sini. Duduk sini. Sini, satu lagi sini. Setiap taklim ingat, perhatikan ya, dua orang ini, Firdan sama Abdurrahman, harus di depan dan terpisah. Ingat, Kalau antum, siapa saja yang ngelihat ternyata di belakang, tarik di depan antum. Ya. Sini, sini. Sini. Biar pintar. Oh, ke depan sini. Nah. Ya. Paham? Sudah? Ingat semua? Siapa yang harus di depan berdua? Siapa? Abdurrahman sama Firda. Abdurrahman sebelah apa ini? Kiri kanan. Kanan saya, kiri antum. Ya, di sini Firda sebelah sini. Kiri anak, kanan antum. Ya. Ingat? Untuk sudah enggak bawa catatan, enggak bawa kitab Abdurrahman ini. Lenggang kangkung, kangkung lenggang. Sudah diingatkan semua. Ingat. Firdan sama Abdurrahman harus duduk di mana? Depan. Sudah. Mulai malam ini dan malam seterusnya hingga tak terbatas waktu malamnya. Ya. Setiap taklim sini, sini, sini. Antum lihat di belakang, ingatkan, suruh ke depan. Ya. Paham? Gitu? Janji? Sudah? Sudah. Kita lanjutkan. Jadi setiap mukallaf kewajibannya adalah idza balaghahu dalil, apabila sampai kepadanya suatu dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, kemudian paham maknanya, untuk berhenti padanya, pada dalil tersebut, wa ya'mal ilaihi, dan mengamalkannya. Ini setiap mukallaf. Mukallaf itu muslim, akil, baligh. Enggak terbatas khusus pada orang alim, tidak. Tidak terbatas khusus untuk para penuntut ilmu, tidak. Tapi seluruh mukallaf, seluruh orang Islam, kaum muslimin, kalau sampai padanya dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah, paham maknanya, ya, untuk apa? Berhenti padanya. Maksudnya apa berhenti padanya? Berpegang teguh dengannya, mengambilnya dan mengamalkannya. Wa in khalafahu man khalafahu, walaupun ada orang yang menyelisihi, siapapun, ya, walaupun ada orang yang menyelisihi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ini dalilnya. Al-A'raf ayat 3. Ini dalilnya. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti wali selain Allah, penolong selain Allah. Qalilan ma tadhakkarun, karena sesungguhnya sangat sedikit sekali mereka mengingat. Yang ada jaminan kebenaran di dalamnya hanya kitabullah dan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa qala ta'ala, Allah taala juga berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutsla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Ini juga dalilnya, ya. Tidakkah cukup buat mereka, kami sudah menurunkan kepadamu Alkitab yang kemudian kamu bacakan ke hadapan mereka. Sesungguhnya dalam yang demikian itu la rahmatan, ada rahmat, kasih sayang Allah. Dalam kitab yang Allah turunkan itu ada rahmat, wa dzikra liqaumi yu'minun, dan peringatan bagi kaum yang beriman. Wa qad taqaddama hikayatul ijma' ala dzalika. Penukilan soal kesepakatan ulama untuk berpegang teguh dan mengamalkan Quran dan Sunnah sudah lewat. Ya. Wabayanu annal muqallida laisa min ahlil ilmi. Dan sudah lewat juga penjelasan bahwa muqallid, orang yang taklid, itu laisa min ahlil ilmi, tidak termasuk ke dalam golongan ahlul ilmi. Wa qad haka aidan Abu Umar bin Abdul Barr wa ghairuhu al ijma' ala dhalika. Telah dihikayatkan juga dari Abu Umar bin Abdul Barr dan selainnya kesepakatan tentang itu. Jadi para ulama semua sepakat untuk kita kembali kepada Quran, kembali kepada hadis ketika memang sampai kepada kita keterangan dari keduanya. Yantahi ilaih wa ya'mal bihi. Ya, atau nantahi ilaih wa na'mal bihi. Kita berhenti padanya dan kita mengamalkannya. Qultu wa la yukhalifu fi dhalika illa juhalul muqalladah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, tidak ada yang menyelisihi kesepakatan tadi kecuali orang-orang bodoh, ya, yang memang selalu taklid. Lijalihim bil kitabi was sunnah, karena kebodohannya terhadap kitab dan sunnah. Wa raghbatihim anhuma, dan karena kebencian mereka kepada keduanya. Wa haula wa in dhannu annahum qad ittaba'u al-a'immata fa innahum fil haqiqati qad khalafuhum. Dan mereka sekalipun telah menduga atau mengira bahwa mereka mengikuti para a'immah, maka pada hakikatnya sebenarnya mereka menyelisihi para a'immah. Ya. Bagaimana tidak? Para a'immah semuanya sudah membuat kesepakatan tentang keharusan kembali kepada Quran dan Sunnah, menjadikan keduanya sebagai dalil. Ini malah menyelisihinya. Ya. Maka walaupun mereka mengatakan kami mengikuti para imam, pada hakikatnya sebenarnya mereka menyelisihi para imam. Wattaba'u ghaira sabilihim, dan mengikuti selain jalan mereka para a'immah. Kama qaddamna min qawli Malik wa Syafi'i wa Ahmad, sebagaimana telah kita ketengahkan sebelumnya ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Walakin fi kalami Ahmad rahimahullah isyaratan ila anna taqlida qabla bulughil hujjah la yudham. Tetapi perlu diketahui dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah itu sebenarnya ada isyarat bahwa taklid atau orang yang taklid sebelum sampai kepadanya hujjah, sebelum sampai kepadanya dalil, itu enggak dicela. Kondisinya memang tidak tahu apa dalil. Ya, sementara dia harus melakukan sesuatu. Akhirnya yang dilakukan adalah mengikuti pendapat ulama. Enggak masalah. Ya, tidak dicela. Karena hujjah atau dalil belum sampai kepadanya. Ya. Wa innama yunkaru 'ala man balaghathul hujjatu wa khalafahum liqauli imamin minal a'immah. Namun yang diingkari adalah yang sampai kepadanya hujjah kemudian menyelisihinya. Liqauli imamin minal a'immah, karena mengikuti salah satu pendapat dari imam. Wadzalika innama nasha'a 'anil i'rad an tadabburi kitabillah wa sunnati rasulih wal iqbal 'ala kutubi man ta'akhkhara wal istighna biha 'anil wahyain. Yang menjadi sebab kenapa orang sudah sampai kepadanya hadis sampai kepadanya Al-Quran, tapi tetap mengikuti pendapat imam, adalah nasya'a anil i'rad an tadabburi kitabillah, disebabkan oleh adanya sikap berpaling dari mentadaburi kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Dan sebab lainnya adalah al-iqbal ala kutubi man ta'akhar, fokus kepada kitab-kitab para ulama yang datang belakangan. Wal istighna biha, dan mencukupkan diri dengannya, daripada mengambil dua wahyu, yaitu Quran dan Sunnah. Ini penyebab kenapa ada orang yang lebih cenderung mengikuti pendapat imam, padahal dalil sudah ada, Qurannya ada, hadisnya ada. Yaitu pertama, al-i'rad an tadabburi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Enggan, enggak mau berpaling dari mentadaburi kitab Allah dan sunnah Rasul. Yang kedua, terlalu fokus kepada kitab-kitab para ulama mutaakhirin yang datang belakangan. Ya. Kemudian mencukupkan diri dengannya. Seharusnya kitab-kitab yang datang, yang ditulis oleh para ulama, itu dijadikan sebagai pembantu, penopang untuk bisa memahami Quran dan Sunnah. Bukan meninggalkan Quran dan Sunnah kemudian fokus mencukupkan diri dengan kitab-kitab tersebut. Ini yang salah. Ya. Wahada yushbihu ma waqa'a min ahlul kitab, dan ini mirip seperti apa yang terjadi dari ahli kitab. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah telah berfirman tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta dan ahli ibadahnya itu sebagai rob di samping Allah. Meninggalkan Quran dan Sunnah, lebih memilih apa kata pendeta, apa kata ahli ibadahnya. Kan sama dengan kaum muslimin yang mereka meninggalkan Quran dan Sunnah, kemudian lebih cenderung mengikuti apa kata imamnya, apa kata tokohnya, apa kata ustadznya, apa kata kiainya. Sama. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah sudah berbicara tentang ahli kitab, mereka ini menjadikan ahli ibadah dan pendetanya sebagai rob di samping Allah. Kenapa? Karena mereka tinggalkan kitabullah, mereka tinggalkan keterangan-keterangan yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Kama saya tibayan dalika fi hadisi Addi bin Hatim, sebagaimana akan datang nanti penjelasan tentang itu dalam hadis Addi bin Hatim. Kita cukup sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.